ABC atau Awareness Before Changes. Dalam sebuah perjalanan kehidupan, saya hingga saat ini pastinya saya pernah melewati berbagai hal yang berliku, curam, terjal, bahkan kepentok gunung. Selain kenikmatan yang mengiringi perjalanan-perjalanan tersebut, ya itulah kehidupan. Dalam perjalanan kehidupan, semua tahu bahwa bukan jatuhnya yang dipentingkan, tetapi kemampuan mantulnya yang lebih penting. Ketika kita jatuh, lagi sempit terhimpit, lagi sesak di dada masalah ekonomi, lagi berat karena tanggungan biaya harian untuk kehidupan tidak terpenuhi, maka secara filosofi terkadang banyak jawaban yang kita dapat seperti perkataan, ambil saja hikmahnya, nanti pasti indah pada waktunya, istighfar deh, dan banyak lagi. Tapi bagi yang lagi sempit dalam hati komentar, makan tuh hikmah, kapan indahnya kalau hidup saja gak tahu bagaimana caranya. Oke, saya pastinya juga pernah merasakan hal seperti itu. Karena latar belakang saya, maka saya memiliki pendekatan lain. Yang saya lakukan adalah merubah kesadaran saya. Perubahan kesadaran inilah menentukan kemampuan mantul kita. Benar, perubahan tidak mungkin terjadi tanpa diawali dengan kesadaran. Maka level kesadaranlah yang akan kita ubah. Ternyata mengubahnya semudah membalik tangan. Bagaimana kok mudah? Baiklah, saya akan jelaskan. MMBC adalah sebuah sarana bagi sahabat untuk menyelesaikan sebagian masalah kemakmuran. Saya menyarankan untuk sahabat bergabung bersama bagi yang berminat mengetahui rahasianya tersebut. Untuk yang merasa lelah atas masalah keuangan yang terjadi, bergabunglah di MMBC. Kehadiran Anda akan menambah pengetahuan, menambah pertemanan. Yuk bergabung. Pastinya semua akan syukuri kehadiran sahabat semua tersebut. Apa kira-kira yang akan lakukan di sana? Salah satu yang akan kita bangun adalah kesadaran kita di dalam kemampuan untuk monetizing. Sebuah kemampuan yang akan Anda miliki sehingga dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dimanapun, dengan siapa saja, Anda akan melihat where is the money? Dalam sekejap.